wajah tahsin kalam ilmon bihi ilmon tu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Oh, dianya badek mandang tak ada gedi muktada. Dianya ilme badek adalah sabo ilme, yang dengannya ilme diketahuikan akan wajah tahsin kalam sesudah memelihara maksud yang telah terdahulu. Sabiqil miram, maksud yang telah terdahulu pada ilme ma'ani dengan ilme bayan. Jadi fasahah dan mutabakah kalam bagi muqtadha hal. Biar air angin. Jadi sabiqil miram maknanya terdahulu maksud, maksud yang telah terdahulu, yaitu maksud daripada ilme bayan dan ilme badek. Jadi mutabakah kalam bagi muqtadha hal dengan kalam yang paseh lehnyan leh tak pelihara dua perkaranya, baru tak kombinasi dengan wajah-wajah sehingga kalamnya jadi lebih bagus. Jadi ilme badek ilme untuk mengetahui wajah tahsin kalam setelah sesuai bagi muqtadha hal dan kalamnya fasih. Kemudian bermula wajah jerohnya kalam itu dua pembahagian dengan sekira-kira lafad dan ma'ani. Jadi na tahsin kalam yang rat lafai, na tahsin jih rat ma'ani. Akulu telah terdahulu sesungguh fan badek itu tidak dianya fan badek satu juzuk daripada ilme balaghah. Badeknya kon juzuk daripada ilme balaghah. Tetapi dianya badek tabek baginya balaghah. Berarti lehna balaghah nyan baru gekalon kepada ilme badek untuk kalamnya lebih good. Gaya katanya cid baru gecet rumah teka siap. Jadi kon begitu leh gika bata gecetnya nilai. Jadi rumah hanya ngulam bubung hanampat kata cet. Bubung hanampat kata relip. Ya tak kon menang. Jadi tak jaga hilai mutabakah kalam bagi muqtadha hal olehnya dengan lafaz yang fasih. Olehnya baru tak tahsin, baru tak pelagak kalamnya. Kejut fan badeknya bukan juzuk daripada ilme balaghah, tetapi fan badeknya tabek baginya balaghah. Maka bermula nazar padanya badek itu furu' daripada nazar padanya balaghah. Lihabih dah bicarakan tentang ilme balaghah, yang baru jino tambah belajar ilme badek. Falidhalika, maka karena demikian, karena nadar pada badek furu' daripada nadar pada balaghah, ni saya ditakhirkan akan dia. Wahua dianya ilme badek itu sabo ilme yang diketahuikan dengannya ilme akan wajah pejeroh kalam sesudah pelihara mutabakah kalam bagi muqtadha hal dan wadih dalalah. Jadi wadih dalalah sesuai bagi muqtadha hal lehnyan baru tapi ke tahsin. Fa qawluhu sang puta qawluhu fa kan fa qawluhu kan ta qawluhu fa qawluhu ilmon, maka bermula kenya dengku ilmon dalam matan itu ke khabar bagi mubtada yang kageboh. Jadi wahwa ilmon kan ilmon yang ke mubtada, ilmon yang ke khabar bagi mubtada yang kageboh yaitu huwa yang kembali kepada badai. Wa dalilu mufadihi terjemah, bermula dalil mufadnya itu terjemah. Kedali nyan yang kekhabar bagi mubtada yang kageboh adalah terjemah. Terjemah judul bab al-fannu salis al-badai. Fan yang kelih ilmi badai. Ilmon bihi ya berarti wahwa yang menan. Jadi mubtada ji yang kageboh tak faham dari ta'e dalam terjemah. Dan bermula sabikil miram, artinya matlub yang sabek. Jadi miram makna jih maksud matlub sabek terdahulu. Jadi memelihara matlub yang telah terdahulu, yaitu mutabakah dan wadih dalalah. Yang kedua-duanya itu diambil faedah bagi dua buah fanilikut, yaitu ma'ani dan bayan. Kemudian bermula wajah tahsin kalam. Itu sabit sebagian daripadanya barang yang takluk dengan lafai. Empulam. Faya kuno. Wah. Pupakaian. Maka di pupakaian ianya lafai, akannya kalam, akan jeroh dan jamal. Jadi tahsin kalam ataupun god kalam dengan semata-mata lafai. Hana takalan dari segi makna. Dari lafainya najung god, mekenang bak tak dengar. Nyan kembali wajah tahsin kepada lafai. Lagi contoh jinnas yang tam. Jadi jinnasnya pembahasan itu dalam ilmu badek. Jadi jinnas napa dumboh pembagian di antaranya gebunan jinnas tam. Yaitu menya jinnas tamnya tasawi huruf dua boh lafai antara dua boh kalimat saban huruf dan wazan tapi beda makna. Saboh kalimat, dua boh kalimat yang saban huruf dan lafai tapi makna ji saboh. Jadi tak pakai artinya dalam kalam. Nyan dari seginya pun idebit saboh mekenang get. Gut lafai. Bapak majih menyatakan lafai kuruk yang najir tu. Dua buah makna suci dengan hi. Jadi tak pakai yang tiga ke suci, tak pakai tiga ke hi. Tak pakai urinang watai kuruk hanjir semayang. Bajan cik watai kuruk untuk ke semayang. Jadi tak pakai urinang watai kuruk hanjir semayang. Bajan cik watai kuruk yang baru semayang tiga. Jadi hidih menuh tabuh makna hi, hinuh tabuh makna suci. Nah. Jadi antara kalimat, kalimat sot, huruf sot, wazan sot. Tapi makna beda. Yang jinnas yang tam. Yang kan mekenang. Yang bahasa katanya kan husnan, mekenang. Mekenang si bahasa lagi kan. Baik ajak kenan. Kenan ajak je. Baik ya kenan juga. Ya, menan-menan lah. Jadi kalimat jih wadah tak uhi kalimat sot. Tapi makna jih beda. Tapi baik di faham leh orang. Baik sampai je ke hiam lah benda. Itu pun leh orang puka kan. Faham leh kau yang kata muhiam nan jih. Ya kan tak muhiam. Bahasa taulang kalimat sot. Tapi makna berbeda dan leh sama faham. Yang gara-gara tahu tak pakai kalimat sot dua kali dengan makna yang berbeda, lafainya jadi god. Jinnas, nanti jinnas mungkin nak pembahasan rawainya. Dalam lataif kan nasi jinnas kan? Pak gula ulang kalimat gimana di jinnas sih kan? Nyo jinnas tam, jadi pembahagian jinnas itu nak mencapai tujuh boh pembahagian. Jinnas nak bagi tujuh. Salah satu jih adalah jinnas hitam, yaitu tasawi dua buah kalimat pada huruf dan wazan tetapi berbeda makna. Jadi bandua buah kalimatnya tak gunakan dalam satu kalam dengan makna yang berbedanya. Kalimat ini istirahat pemakaian lagi nyan. Tak kalimat istirahat deh kehana rente bab pemakaian dalam sabuh kalam. Nyo pemakaian. Nah, jinasnya nama bagi pemakaian. Tak pakai dua figo pakai mengikut-ikut dua buah kalimat saban huruf dan makna saban huruf dan wazan tapi beda makna. Ke kalimatnya nisbah dua aja istirahat manawi. Jinas pemakaian karena ini kadang-kadang saboh kayaknya kan. Tak buah makna tapi karena wadah tatinjau lafainya na dua buah makna geken istirahat manawi. Nyo pemakaian lagi nya lagi tak nyo. Tapi double pemakaian dengan makna yang berbeda. Geken jinas tam. Wa minha ma yata'allaqu bil makna. Sebagian daripadanya wajah itu barang yang takluk dengan makna. Kadzalika, putra kadzalika fayaksuhu husnan wa jamalan. Jadi sehingga kalamnya menjadi gotit. Lagi contoh mutabakah. Dan akan datang contoh keduanya. Jadi contoh jinas tam naukah, contoh mutabakah binaukah. Akemenan dengan surah haji tiga ada perehukah. Wa quddimal alfadhu fil baiti li anaha tarikun lil mani. Wa ukhiral kalamu ala ma yata'alaku biha ihtimaman bi sya'nil mani li anhal maksudah awalan wa bisad. Dan didahulukan akan lafad dalam bait karenanya lafad itu jalan bagi ma'ani. Jadi dalam bait awai geken lafad dudu ma'ani. Jadi summa wujuhu husnihi darbani bihasabil alfadhi wal ma'ani. Awai geceket lafai dudu baru makna bujeret karena lafainyo adalah jalan untuk petruk kepada makna. Jadi rentai saja awal jalan ini. Untuk baru teruk ke mana. Yang alasan dalam bait awal disebut lafad, duduk disebut makna. Tapi dalam pembahasan kepetakir lagu lafad, wa ukhiral kalamu. Dan ditakkirkan akan kalam atuh barang yang takluk dengannya lafad. Karena dianggap penting dengan syaan makna. Sebab walaupun jalannya lebih awal tarumpuk daripada maksud, tapi yang maksud kan kanjih. Ya, menan. Jadi dalam bait gepawai lafai getinjau lafainyo puwono sebagai jalan untuk sampai kepada makna. Kemudian dalam pembahasan awal gepegah makna karena yang maksud adalah makna. Yang penting alasan kah? Amdeng na alasan, puji ina mano, karena nyo, hidup puji mudeh, karena je kajut nak kena alasan. Karenanya makna itu yang dimaksudkan awalan pada kali pertama dan bizat, maksud bizat makna sebenarnya. Awalan yang kenyan, awalan dengan bizat saban. Dan dikasatkan akan lafad dawa kasdul alfadhi aridiun, sedangkan kasat lafad itu aridi. Jadi ke lafainya kan maksud bebuat, maksud ke makna. Cuman karena lafai yang petruk kepada makna, maka lafai pun jadi maksud. Tapi kan maksud awalan li, maksud sanian, ataupun yang ataridi. Karena haid tak petruk kepada makna, menyakan dengan lafai. Maka perle kepada lafai yang good untuk menghasilkan makna yang good. Ya, menan. Qala berkata musannif darbul awwalul ma'nawiyyu, bermula pembagian pertama itu maknawi. Ha kawai maknawi kan. Jadi datuhno datuk lambet bihasabil alfadhi wal ma'ani. Pada ke bahas pembagian pertama maknawi. Adam deh pembagian pertama afai. Ya ke kali lebih jawaban tanya nah boleh. Wa uddamin alqabihil mutabaqah tasyabuhun tasyabuhul atrafi wal muwafaqah. dan dihitungkan daripada al-qabnya. Wah, pembagian aja mana aja anwa. Kenyo al-qab anwa. Oh, al-qabu anwa id kullu laqabin li nau'in la anha al-qabun li nau'in kancit. Kon makna al-qab anwa. Al-qab bagi anwa. Berarti al-qab wo teman lakab lah di bawah anwa, al-qab anwa. Lakab nama dihitungkan daripada segala nama-namanya. No. Tahsin maknawi buno. Yang pertama namajih mutabakah. Tasyabuh atraf dan muwafaqah. Tapi itu tasyabuh atrafnya nak bertamong dalam nok daripada muwafaqah. Kekilemanan secara lahirnya leboh magian. Jadi mutabakah, tasyabuh atraf dan muwafaqah. Aku lu ulengkun. Telah terdahulu wajah gedahulukan pembagian pertama. Yaitu no, gedahulukan pembagian pertama. Karenanya maksud izad. Famin al-qabihi, maka sebahagian dari nama-namanya itu yang pertama mutabakah. Dan dinamakan akan dianya mutabakah akan tibak dan tabaddu dan takafu. Perembohnan kah? Peut. Peut bohnan, eji saboh pengertian. Wahwa dianya itu adalah pesapat antara dua boh mukabalah dalam saboh jumlah. Ha? Tapi himpun antara dua boh syik yang berlawanan di dalam satu jumlah yang keken mutawakah atau tiba atau tadaddu atau takafu yang untuk god kalam lebih haya lom karena ikut kan yang berlebu mutawakah dengan muktadahal olehnya berkalam yang pasih wadih dalalah nyo untuk jeroh kalam jadi berterjadi bak kalamnya mutawakah. Yang geken mutabakah ataupun tibakun atau tadaddu atau takafu sabancinya yaitu tapesapat antara dua boh yang mukabalah di dalam satu jumlah artinya bersamaan ada ia itu mukabalah diden atau nakiden atau adam wal malakah tapesapat antara yang mukabalah dalam satu kalam. Ha, dalam sabo kalam tak bersapat hitam dengan putih. Kon bersapat hitam pihinan putih pihinan. Sebutan jih bersapat dalam satu kalam. Jadi nak tersebut hitam, nak tersebut putih. Diden, nakiden atau adam wal malakah. Dan ada ia dengan dua boh lafai daripada no dua boh isim. Jadi dua boh kalimat yang berlawanan yang banduanya kalimatnya isim tapi sapat dalam saboh kalam yang geken untuk mutabakah contoh watah sabuhum ayqada wahum rukudun dan kamu sangka akan mereka itu akan jaga padahal mereka itu tengut jadi rakut lah. Pubari. Ra, ru. Rukun. Ah. Wahum rukudun. Jadi, rasangka jaga. Padahal dengan. Antara dengan dengan jaga. Dua buah kalimat yang mukabalah. Diden. Gepusapat dalam satu jumlah. Hanya negikan mutabakah. Dan bandua ajih kebetulan dalam contohnya kalimat isim bandua. Aikada kalimat isim. Rukudun kalimat isim jid. Engkau sangka akan mereka itu akan jaga padahal mereka itu tengut nyan mutabakah ataupun bandua PA tapi sahabat dua boh kalimat yang mukabalah bandua PA seumpama yuhyi wa yumitu nyan antara yuhyi ngayumit dua boh yang mukabalah pudip ngampu mati Jadi bandua kalimat pi, nepudip ianya Allah dan nepumati ianya Allah. Nyan bak pesapat yuhyi wa yumit dalam satu jumlah kalam. Nyan juga keken mutabakah. Ataupun dua boh kalimat huruf. Seumpama laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nyan laha dengan alaiha. Laha makna jih manfaat. Alaiha dengan makna mudarat. Jadi lam ngon alanyo saboh lil idrar, saboh untuk manfaat. Pesapat dalam saboh kalam. Nyan pun geken mutawakah. Jadi huruf. Kah isim kana, huruf kana, pi'i kana. Ataupun daripada dua boh nok yang berbeda. Kon isim bandua, pi'i bandua, huruf bandua. Tapi nok yang berbeda. Seumpama awa mangkana maitan fa ahyainahu, adakah dan siman yang ada ia nyaman itu mati, maka kamu pudip akan nyaman. Jadi antara mati dengan pudip, antara mati dengan udip, dua boh kalimat yang mukabalah. Cuman maitan kalimat isim, ahyaina kalimat jih pi'i. Nyan juga jeut lagi nyan dalam mutabakah berbeda no. Yang penting makna ji secara nyan ile secara maddah mukabalah nyo mati ji udip, cuma nyo isim ji pi'i nya hana bubuah geukeun cit mutabakah. Wattibaku kismani, dan bermula mutabakah itu dua pembagian. Yang pertama mutabakah ijab, sebagaimana yang telah ditamsilkan ilikut. Yang contoh yang kalihna memandu mutabakah ijab, mujabah bandua. Dan yang kedua mutabakah salab, dianya itu pesapat antara dua boh pi'i daripada satu no yang salah satu keduanya diisbatkan dan yang sabote dinafikan, atau salah satu keduanya amar dan yang lain nahi. Jadi nyan menyajih menot tibak ijab. Tibak ijab berarti mutawakah dan bandua ijab. Awamangkana maitan fahyainahu. Jadi maitan yang pun diisbatkan, ahyainah pun diisbatkan. Geken tibak ijab ataupun mutawakah ijab. Menyot tibak salab, jih dua boh kalimat dari segi makna mukabalah. Kemudian mukabalah lo saboh ijab, saboh manfi. Saboh ge isbat, yang saboh ge punafi. Atau saboh amar, saboh nahi. Pi'i, pi'i bandua. Tapi yang saboh pi'i amar, yang saboh nahi. Seumpama, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahira. Jadi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui mereka itu. Ya'lamuna zahira, itu pun oleh mereka itu secara lahir menteng. Bebut hana itu pun. Jadi mutabakah inan rupanya nanda tepung hana depu aju. Jadi kon beda dasar makna. Menyedih beno makna aju saban. Ai beda mukabalah ai qada jaga rukudun dengan menyenyo dasar ji ya'lamun bandua, tapi ketika saboh subut saboh nafi sama dengan gagal terjadi mukabalah fit. Jadi tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hanai depu. Ken dia tu ya'lamuna zahira idupu lahi mendang. Jadi saboh la ya'lamun, saboh ya'lamun. Nya juga ken tibak. Cuman tibaknya tibak salap. Contoh yang lain amar gunahi la tahsyau nasa wakhsyauni. Jangan kamu takut akan manusia dan takut olehmu akan lun. Inan la tahsyau nahi yakhsyauni amar. Hidih beno hana amar hana nahi khabar bandua, tapi saboh mujab saboh salab. Wa minha tasyabuhul atraf, dan sebahagian daripadanya alqab itu tasyabuh atraf. Dianya tasyabuh atraf tanasub, munasabat antara awal kalam dan akhirnya kalam pada makna. antara awai kalam dengan akhir sesuai pada makna. Yang itu tasyabuh atraf. Jadi atraf adalah ujung ataupun juzu, tasyabuh sama. Jadi sama atraf, uram dengan ujung saban. Munasabat atraf yaitu munasabat antara awal kalam dan akhirnya kalam pada makna. Seumpama la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Awal kalam gekeun la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Hana diperdapat akannya Allah oleh segala mata, oleh pandangan. Allah handih da'u. Tapi wahwa yudrikul absar, Allah memperdapatkan, mengetahui ia akan absar. Jadi seluruh pandangan, penglihatan tidak dapat melihat Allah, tapi Allah melihat penglihatan katanya. Yang awai kalam. Jadi Allah handih da'u, tapi Allah deh ne'e tanya yang menan misteri. Bak ujung kalam gekeun wahwa latiful khabir, dianya Allah itu latif yang maha halu. Ka sesuai dengan gepegah beno handeh tau. Khabir maha mengetahui, ka betul dengan gepegah beno Allah gedepu tanya. Jadi latiful khabir, latif sesuai dengan la tudrikuhul absar, khabir sesuai dengan wahwa yudrikul absar. Jadi kalam pertama la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, nyan awal kalam. Akhir kalam wa huwa latiful khabir. Jadi latif haluk ka sesuai lah mio memang gedanyo hana ada perdapatkan Allah karena Allah latif. Kemudian wa huwa yudrikul absar, ka betoilah mio kenuke wa huwa khabir. Ha, jadi awal kalam sesuai dengan akhir kalam. Yang kekun tasyabuhul atraf, sama adapun tasyabuh atraf. Atraf yang ke uram dengan ujung. Baik uram kalam dengan akhir kalam amburadur keroy. Sehingga memang orang dengar bunuh medihnya kalau ilom sang. Bukan tukar judul, dia fikir judul pidato dia. Wa minhal muwafaqah, sebagian daripadanya puno alqab itu muwafaqah, dan dinamakan akan dianya muwafaqah akan tanasub dan tawaqquq pula, dan dinamakan muraah nadhir. Wa huwa dianya yang nan leutah si anyo adalah jam'u amrin wa ma yunasibuhu la bitadadi. Tapi sapat antara sesuatu dan barang yang munasabat ianya barang akannya sesuatu. Tapi kon munasabat jihrat tadadut. Menyerat tadadut kait among dalam atadiatuh puno. Rat nama mutabakah puno. Mutabakah yang tapi sapat tadadut dalam sabuh kalam. Mukabalah. Menyanyo tapu sapat antara sesuatu dengan sesuatu lain yang munasabat, tapi kan dengan jalan tawadud. Tetapi dengan jalan tawafuk. Muafakat pada keadaan majumi'a min wadin wahid dari sabuh haluwa. Li suhbatihi fi idrakin, au li munasabatin fi syaklin. Jadi karena bersahabatnya, musahabahnya pada idrak, atau karena munasabat pada bentuk, atau karena taratuk sebahagian atau sebahagian, atau barang yang serupa ya akan sesuatu daripada demikian. Jadi menan, adakala tak bersahabat karenanya dua boh yang serupa pada bentuk. Sabanhi. Ataupun karena nyo taratub atuh je. Nyo taratub atuh je. Jadi munasabat dua ih karena A terbina di atuh B. Maka A munasabat dengan B. Ya, nyan model-modelnya yang putamong dalam muafakah. Dianya itu jam'u amrin, tapi sapat antara sesuatu dan barang yang munasabat ianya barang akannya sesuatu tapi kan dengan tadadud. Seumpama asyamsu wal qamaru bihusbanin. Ya bab sapat syamsu ngun qamaru. Antara matauro ngemulun na munasabat duai. Putra munasabat. Sama-sama sumber cahaya yang dari langit itu yang nodonya. Nah, yang menan mesti boleh. Takui matauro yang pupengeh dunya ngembulun pengeh sit dan banduanya ilangnya sit. Jadi antara matauro ngembulun na munasabat duai. Dapat-dapat te bulun dengan matauro dalam sabuh kalam pembahasan tentang bulun dan tentang matauro. Asyamsu wal kamaru bihusban. Nyan ditambung dalam muafakah. Qala berkata musannif wal aqsu wat tashim wal musyakalah tazawujur rujui au muqabalah. Aku lu ulungkan mensimuli ini bit di atuh namboh alqab. Jadi di atuh puno kana alqab leboh mutabakah tasyabuh atraf muafakah. Kemudian nyepat na namboh tu akas tashim musyakalah tazawud rujuk muqabalah nambuh yang ditambung dalam al-qab puwabuna tahsin maknawi. Aku lu lengkun mensimuli ini bit yaitu nambuh lakab. Yang pertama gebonan akas, dianya akas bahwa didahulukan pada kalam akan sabuh juzu kemudian ditakhirkan. Jadi sabuh juzu didahulukan pada kalam untuk juzuknya ditakhirkan yang berkena dengan akas. Seumpama adatus sadah sadatul adah. Jadi pada yang pertama adatus sadah awai adah dudo sadah. Untuk awai sadah dudo adah. Okay, bagian boleh deh kan mandum dengan mandum kan. Yang kata yang awai ini untuk ada petak kira katanya. Kan mandum, mandum kan. Antara kon mandum ngan mandum kon yang ikan akas biben caco akas selamat teh hai tamong nyan sagai menan sagai kejadian akas ini. Jadi saboh juzu yang jih pun gedahulukan untuk gebalik jih jid ba'aki. Jadi adatus sadah, adat sadah untuk sadatul adah. Jadi adah kadudo buno adahnya getakdim. Yang kedua nanjih tashim dan dinamakan irsad, dianya tashim atau irsad itu bahwa dijadikan sebelum ajaz. Wahwa ayu jala qablal ajzi minal fakrati awil bid ma yadullu alaihi. Jadi bahwa dijadikan sebelum ajad daripada fakrah atau bid. Fakrah makna jinasari dalam. Ajad kalimat alladzi allati yang disudahi ditukan dengannya kalimat akan fakrah. Jadi kalimat ba ujung habis kalamnya ajad gekeun. Fakrah dianya itu daripada nasar pada mandilah bait daripada syair. Oh kon nasar. Kon makna fakrah nasar. Fakrah daripada nasar pada mandilah bait daripada syair. Karenanya fakrah saboh mikdar yang dimuraahkan padanya akan khatam dengan barang yang iltisam daripada huruf yang dinamakan dengan rawi menancit bait omnan menyo pada syair kena bait dalam saboh syair kadang-kadang dua boh bait lagi bait gedanyo dikangkan ya nah saboh bait. Jadi menyo syair ijina bait menyo kalam nasar na fakrah yang fakrahnya pada mansilah satu bit daripada syair. Jadi kalam terbagi dua, na syair na nasar. Nasar kalam yang kon syair hanam lagu. Jadi menyo kalam syair terbentuk dalam bit-bit menyoke kalam yang kon syair geken fakrah bari hom ceu lang kamus baru darumpo empo jaman ka tua tu entang pakir padaiken. Jadi bahwa dijadikan sebelum ajaz daripada fakrah kan saboh puntung kalam. Kemudian pada mana menjadi satu bit ino pada kan saboh sepotong kalam. Jadi fakrahnya sepotong kalam. Ajaz akhiri. Jadi dijadikan sebelum ajaz daripada fakrah atau sebelum ajaz daripada bit akan barang yang ditunjuk atuhnya. Atuhnya ajad. Ma yadullu alaihi. Alanya apabila diketahuikan akan rawi. Rawinya akibat bunuh huruf akhirnya di dalam mentengna bunuh. Wahya minan nasri bimanzilatil baiti minasyari li'anaha syi'ri li'anaha mikdarun yura'afihil khatam bimaldasama minal huruf amusama bil rawi. Wa kadhalikal bid wal fakrah fil asli huliyun yusahu ala syakli fakratid dhahri u'adhamatil wasti tulung ruang makna droi fakrah yan fakratid dhahri adhmuhu alwastu tulung ruang kah? Jadi fakrah makna droi tulung ruang. Jadi jina gepake ke sepotong kalam sebagaimana bit gepake ke sepotong daripada syair. Idza urifa gekaitkan dengannya karena sebahagian daripada irsad barang yang tidak diketahuikan padanya akan ajad karena hana mengetahui huruf rawi. Sebagaimana pada kenalat Allah wa makana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yahtalifun. Maka jikalau tidak diketahuikan sesungguh rawi itu nun, sungguh kadang-kadang diwahamkan sesungguh ajad padanya ikhtalafu atau ikhtalafu fih. Laqudiya bainahum fima fihim yakhtalifun. Yang yakhtalifun. Jadi, jikalau tidak diketahuikan sesungguh rawi itu nun, sungguh kadang-kadang diwahamkan sesungguh ajad fima fih yakhtalafu au ikhtalafu fih. Puan. Jadi idza urifa yang sabah kait karena sebahagian daripada irsad itu barang yang tidak diketahuikan padanya akan ajad. Na irsad yang hana taturi tah ajad karena tidak mengetahui huruf akhirih yang tah. Lagi bakun Allah Ta'ala wa makana nasu illa ummata wahidah fakhtalafu walau la kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fi na fihim yakhtalifun. Jadi menyekan tatupu sesungguh akhir dinan adalah nun, nun bayah telefon. Sungguh kadang-kadang diwahamkan sesungguh ajad itu fi ma fi. Hana kalau lagi yang lama ayat. Sungguh diwahamkan sesungguh ajad itu fima fihi. Hanya ini yang telefon. Hanya ada tu oh yang nilai yang berlebihan kan? Kait ida urifar rawiyan karena na irsat yang hana taturi tohaki kena pegah. Jadi yang kejut dalam nyan bunuh kepegak kait dijadikan sebelum ajad akan mayadul alih yang minal fakrah awil bid, yang untuk perbedaan antara nasar dengan syair manteng yang berlethur rahjih yang geken irsad bahwa dijadikan sebelum ajad akan mayadul alih barang yang dunyok di atasnya yang idha urifarawi menyudah depu seumpama wa makanallahu liyudlimahum walakin kanu ampusahum yadlimun, dan tidak adalah Allah itu sungguh nuzalimi ianya Allah akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu yang muzalimi akan diri mereka itu. Yang berlainan bahwa dijadikan sebelum ajad akan mayadul alih. Bak makan Allahu liyadlimahum. Enan terpaham bahwa awaknya hanya zalim gero. Allah hanya zalim awaknya. Berarti zalim gero. Yang mana? Dalam pun juga anak ada madu-madu sekali. Anak ada tua kerling li. Menyumak nadro irsadnya kan nasbur rakib ala tariq. Kepedang rakib, rakibnya puah orang intel berjalan. Wa makan Allah liyadlimahum malaikin kanu ambasahum yadlimun. Jadi makna irsad ilaibuno pada asal nasbur rakib ala tarik pedang intel di atas jalan. Uyuh mata-mata berjalan. Dan sungguh kaga pedang di sini pada awal kalam akan barang yang itunya di atas akhirnya kalam. Yang kini yang berlai pegah. Menyedih eh. Bak pura barang akhir silal yang bak awal kitab itu nyok kepada maksud nyok pada awal kalam nah yang itu nyok kepada dijadikan sebelum ajad rugolom truk bak ajas. Nah barang yang itu nyok di atasnya ajat putra yang akan terpegah bagi kalam itu kat terfaham ini bak fun dalam sebuah kalam mungkin jih barang ah istihlal ke kitab juga dalam mukadimah kitab. Nah sesuatu yang kita faham ke maksud ataupun dalam urun ceramah ini dalam sebuah kalam menan bak awai kalam karena yang itu nyok di atas akhir kalam yang akan terpegah. Jadi yang kena pegah awaknya di zalim drogeroy kan Allah yang zalim. Jadi kana bacut inan wa makan Allahu liyadlimahum Allah hanak zalim wayan. Ti zalim gedroy. Ya, jadi sehingga atra dudonyo ka sesuai juga dengan talikut. Karena di ba awai kalam karena itu nyok kepada atra yang akan na ba akhir kalam. Wa qawluhu idza lam tastati' syai'an fada'hu wa jawizhu ila ma tastati'. Dan contoh lom yang kedua, contoh irsad lom. Contoh irsad lom nasabah syair idza lam tastati' syai'an fada'hu, apabila tidak kamu sanggup akan sesuatu maka tinggalkan olehmu. Wa jawizhu dan lampaui olehmu akan dia kepada barang yang kamu sanggup. Menyo yang hana sanggup tinggal mentong. Pubut yang sanggup. Ya, awak dia hana tapi pubut yang hana sanggup. Kan kana itu nyok kepada pubut yang sanggup. Dia hana bagi pajuh buih hana habis. Eh. Tak pernah hana habis punya. Pajuh yang habis hilai. Ha, dia tinggal yang hana habis. Ya, kemenan. Jadi, idza lam tastati' syai'an fada'hu. Apabila hana sanggup kata akan sesuatu, tinggalkan olehmu akannya yang hana sanggup. Dan lampaui olehmu kepada barang yang sanggup. Lingka aja ke deh pubut bakta yang sanggup mentang kebahnya pubut je. Ya, jadi dari dalam tersatunya fadahu nyahinan pun kaitunya kepada pubut atau yang sanggup mentang. Yang hana sanggup baik pubut. Berarti pubut yang sanggup mentang. Entah wa akhir kekun wajawit hu ilam mata tersatunya. Mujawazah pelingka aja kepada yang sanggup-sanggup. Yang keleh musyakalah. Dianya musyakalah menyebut sesuatu dengan lafaz selainnya. Jadi untuk sebut sesuatu tak pakai atra lain. Karena ukuknya pada musahabahnya secara tahqiq atau pada takdir. Yang tahqiq seumpama kena Allah Ta'ala qalu iktaraha syai'an najid laha najid laka tabakhahu. Pulang. Nahu qawlihi. Qawin syair. Qalu iktaraha syai'an. Puan. Amar. Najid laka tabakhahu. Qultu itbikhu li habbata wa kamisa. Daripada iktarah tu alaihi si idza sa'altuhu iyahu min ghairi ru'yah. Jadi mana iktaraha mulake sesuatu daripada hanakalon dan luntalab atuh jalan taklif dan tahakkum. Najid majzum jauh amar berarti iktarih. Iktarih syai'an. Najid kejawab ji daripada ijadah mana ji tahsin laka tabakah. Jadi berkata mereka itu iktariyah laki olehmu akan sesuatu laki ju pengelak najid laka tabakah ni saya kamu pun bagus bagi kata akan tagunnya kamu tagun lain no? Hai bagian laki dah nadu. Nabi ungko sore terpanggang taboh benar hanjir han kajir ada gun je nilai kemenan mana je. Jadi mana iktaraha puno sa'al tuhu iyahu min ghairi ru'yatin wa talab tuhu ala sabili taklih wa tahakkum lake ju uhana lake ju pokok ibna makna na ijadah nujid berarti eh? Ijadah ajada yujidu nujid tahsin iktarih. Laki olehmu akan sesuatu ni saya kamu pu bagus bagi kata akan tagunnya kultu ulungkun itbikhuli tagun ni kata bagi lun akan jubah dan kamis tagun baju jubah taboh kamis taboh artinya khayatu cop olehmu maka ibarat daripada cop dengan lafai tagun karena jatuhnya pada musahabah tagun makanan Pak Buna kan dengar cekat masalah tagun. Laki je pun yang gelak, long tagun ni lah je no. Memang arah je ke makanan mana. Tapi iran laki je pun yang gelak. Yang mana long tagun je no. Kajut ni tagun baca kami sabah. Baca jubah sabah. Jadi, tagun olehmu bagi lon akan jubah dan kamis. Padahal bak tempat tagun yang seharus jihinan cop yang berlekun. Tapi karena gemusyakalah dengan kalam ilikut benot ulun taguan, ulun taguan, laki ju pun yang hawa ni, tak taguan je no, kebetulan ni tanya yang hawa dekat makanan, yang hawa dekat bajai baru, kajut ni taguan bajai sabah, lua sabah. Yang musyakalah ke kun. Jadi kun taguan hinan, mukabal musyakalah dengan taguan ilikut, pak urung jih pegah pun no. Padahal tanya kan pada tagun you chop ataupun you blow tapi karena ide laki punya hawa you know lon tagun kaji tagun baje sabom dam ni ikun musyakalah maka ibarat daripadanya chop dengan lafai tagun karena jatuhnya pada musahabah tagun makanan wa minhu semasuk daripadanya wa makaru wa makarallah ipengut di mereka itu dan gepengut Allah. Pada panen sama-sama pengut. Yang pengut tau. Allah yang pengut. Oh, yang hanai pengut. Oh, yang hanai pengut Allah. Kedepu mendung sebab. Tapi karena kamu pegah pengut lagi. Wa makaru wa makar Allah aja. Ini musyakalah kelayan. Dan yang kedua, yang secara takdir, itu sibawatullah. Dianya itu masdar yang mu'akkad bagi amanna billah. Artinya, tathirullah. Makna sibat Allah tathir Allah. Karena iman dipusuci ia akan ati. Jadi amanna billah, kamu iman dengan Allah. Sibarat Allah, pusuci Allah. Ya menan maknai. Jadi makna sibarah ini tathir. Jadi alasan ji karena iman dipusuci ati. Maka gekendek tathir gelantau iman sibarah dengan makna tathir karena pada amanna puno kai kandung iman. Dan iman mengakibatkan suci jiwa, maka gekente sibrah dengan makna tathir dan bermula asal padanya itu sesungguh tidro Nasrani, sesungguh Nasrani, oh urang Nasrani ya ju adalah mereka itu yang misuna auladuhum fi ma'in asfar. Pui putena manuk mereka itu ulam ia kuning. Dikatakan baginya akan ubudiyah. Dan berkata mereka itu sesungguhnya itu untuk pesuci bagi mereka itu. Jadi awak Nasrani pemanawane ulam ia kuning. Ibugah tu nyan umudiyah dan nyan untuk pesuci hati. Jadi semandong ia nyan. Maka ibarat daripada iman dengan Allah dengan sibarat Allah untuk gemusyakalah bagi ini karena untuk musyakalah karena karena hadasnya wamanan. Musyakalah ngata awaknya. Jadi awaknya sibarah ikilnya celupan. Icelup aneng ipasolamnya nyen untuk pesuci hati. Sedangkan le gedanya untuk pesuci hati dengan iman. Jadi amanna billah sibarat Allah nya hauke. Sibarat Allahnya mentaukikan bagi amanan amanna billah karena sibarah adalah dakwaan Nasrani untuk pesuci hati anak mit dengan sibarah. Le gedanya dengan iman, maka ke iman yang nambah gedanya gekeun sibarah cit. Jadi pakai bahasa mencakalah. Lagi ketanya ada jauh belang le urang lain buat ji imlai ho yang jauh belang sihat dia jauh belang hai geran jauh belang dapeng le jauh belang ji dapeng yang melai membahasa jauh belang karena yang kau maklum bagi orang kampung kerjanya menyo harkatnya ke jauh belang mandi urinya hanak jauh belang ke melai aku pakai bahasa jauh belang sih ditanya bengoh ada jauh belang yang jauh belang sih anyan kagado hajilah nyan uman jangkoi lu hanam hole. Ah, yang jangkoi, nyo parang nanji hindu, nyo langai. Jadi, gue sesuaikan bahasanya, gue kan musyakalah. Kajian lah, ini yang kaput ke habis. Tinggal dua bodoh, Allah Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu